Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Istima'ul Juyusi al-Islamiyyah ala harbil mu'attila wal jahmiyyah. Wa ta'ammal ma fi hadhi al-ayati min ar-raddi ala tawa'ifil mu'attilin wal musyrikin. Fa qawluhu ta'ala khalaqas samawati wal ard. خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام يتضمن إبطال قول الملاحدة الملاحدة إبطال قول الملاحدة القائلين بقدم العالم بقدم العالم وأنه لم يزل وأن الله سبحانه وتعالى لم يخلقه بقدرته ومشيئته ومن أثبت منهم وجود الرب جعله لازما لذاته أزلا وأبدا غير مخلوق كما هو قول ابن سينا ونصير الطوسي وأتباعهما من الملاحدة الجاهلة ملاحدة ما من الملاحدة ملاحدة من الملاحدة الجاهدين lima ittafaqat alaihi rusul alaihi mussalatu wassalam wal kutub wa syahidat bihi al uqul wal fitar. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para ikhwah sekalian, dua minggu yang lampau kita telah menyebutkan tentang standar kebahagiaan seseorang ketika dia mewujudkan dua hal dalam dirinya. Pertama namanya at-tauhidul ilmil khabari al-i'tiqadi. Yang kedua adalah tauhid, yang kedua adalah ibadatu wahdahu la syarikalah, yang disebut dengan nama tauhid al-iradi. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka ta'ala, وتأمل ما في هذه الآيات من الرد على طوائف المعطلين والمشركين. Lihatlah, perhatikanlah bagaimana ayat yang disebutkan sebelumnya. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa. Ya, yang terdapat dalam surah As-Sajdah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang terdapat di antara keduanya dalam 6 masa. Thumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian dia bersemayam di atas arasy-Nya. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadzakkarun. Kalian tidak memiliki dari selain Allah Subhanahu wa taala seorang wali pun, penolong, penjaga kalian, tidak pula pemberi syafaat. Adapun ayat ini, berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, perhatikan ayat-ayat yang di atas. Bahwasanya ayat-ayat tersebut membantah tawaifil mu'attilin, membantah orang-orang yang menafikan Allah Subhanahu wa taala. Menafikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ala tawaifil mu'attilal musyrik wal musyrikin, dan orang-orang musyrik yang mereka menolak Allah Subhanahu wa taala. فَقَوْلُهُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, Allah berfirman, dialah yang telah menciptakan langit dan bumi, فِي سِتْوَ مَا بَيْنَهُمَا, dan yang terdapat di antara keduanya, فِي سِتَّةِ أَيَّمْ, dalam 6 masa. يَتَضَمَّنْ, ayat ini mencakup إِبْطَالُ قَوْلِ الْمَلَاحِدَةِ الْقَائِلِينَ بِخِدَمِ الْعَالَمِ, membantah perkataan al-malahidah, orang-orang ateis yang mereka mengatakan bahwasanya, ya, alam ini berkekalan. Kata mereka, alam ini ada begitu saja dan alam ini tak akan pernah binasa. Kata mereka, tak ada kiamat, tak ada hari berbangkit. Ya, alam ini seperti inilah keadaannya. Dia akan kekal selama-lamanya, dan manusia seperti ini pula. Ada yang hidup, ada yang mati, hari ini yang lahir, hari ini ada yang meninggal. Tak ada namanya kiamat, kata mereka. Maka Allah mengatakan bahwasanya langit bumi itu bukan ada seperti itu saja tanpa ada penciptanya. Allah yang memulai penciptaan langit dan bumi. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pula yang maha kuasa untuk membinasakan keduanya kelak di hari kiamat. Kata mereka, wa annahu lam yazal, selama-lamanya alam ini akan ada seperti ini. Banyak orang-orang ateis yang berpikiran seperti itu. Dan bagi mereka kematian hanyalah kematian selesai. Mati selesai, enggak ada urusan lagi. Enggak ada namanya siksa kubur, tak ada namanya alam barzah, tak ada hari kiamat, tak ada surga, tak ada neraka. Yang beruntung adalah mereka yang di dunia ini berjaya, ya, berhasil memiliki jabatan, kekuasaan. Mereka yang beruntung. Yang merugi adalah orang yang tak punya jabatan, tak punya kekuasaan, dalam kemiskinan. Maka surga itu bagi mereka adalah dunia ini, ya. Mereka menganggap semuanya terjadi adalah gejala alam saja. Ini perbuatan dan ungkapan serta keyakinan orang-orang ateis al-malahidah, ya. Apapun yang terjadi alam raya ini, terjadi gempa, kata mereka ini peristiwa alam. Lempeng kerak bumi itu patah, akhirnya terjadilah gempa yang disebut tektonik, menghasilkan tsunami, ya, semuanya alami. Tak ada Allah yang menciptakan gempa itu semua, ya. Langit apa namanya, gunung meletus, semua proses alami, ya. Hujan terjadi, tak ada namanya Allah. Air-air laut itu menguap ke atas sehingga akhirnya meninggi, ya, menjadi awan dalam suhu yang tertentu, dingin, dihembus angin, berkumpul menjadi berat, turunlah titik-titik hujan. Enggak ada yang namanya malaikat menurunkan hujan. Tak ada. Ini kata siapa? Malahidah, orang ateis. Ya, komunis. Komunis punya paham seperti ini, ateis tak ada Tuhan. Wa inna Allaha laysa mustawiyan 'ala 'arsy. Tak ada Tuhan yang bersemayam di atas arsy, kata mereka. Kata mereka wa anna Allaha subhanahu lam yakhluqhu biqudratihi wa masyiatihi. Alam ini enggak pernah diciptakan Allah. Tak ada padanya kekuasaan Allah, ya, tak ada padanya kehendak Allah. Dia terjadi begitu saja sendirinya. Dari dahulu telah ada alam. Alam ini kekal. Ya. Sebagian mengatakan dahulu, ya, ada teori-teori mereka sebutkan, teori apa namanya? Big Bang lah pecahnya. Ya, akhirnya jadilah berbagai macam bintang-bintang. Ada yang mengatakan alam ini telah ada seperti ini, tak akan pernah sekalipun binasa, dan dia kekal selama-lamanya. Ya, kata mereka. Waman asbata minhum, dan diantara orang-orang yang tersesat ini kaum malahidah yang mengingkari eksistensi Allah SWT. Waman asbata minhum wujudar Rabbi, ada yang mengatakan Tuhan itu memang ada. Mereka mengatakan ada Tuhan, tapi ja'alahu laziman li dzatihi azalan wa abadan, ya, ghairu makhluqin. Kata mereka, hakikat daripada alam raya ini, dialah Tuhan itu sendiri. Subhanallah. Semua yang ada di dalam alam semesta ini, dialah Tuhan yang hakiki. Ya. Seluruh alam ini bukan makhluk, tapi dia adalah hakikat daripada Tuhan. Ya, yang tampak pada bentuk alam semesta inilah dia Tuhan. Ya. Kata mereka bahwasanya alam ini dialah cerminan daripada Tuhan itu sendiri. Ini orang-orang, ya, ahli filsafat yang mengatakan demikian, dan ini pun dikembangkan oleh orang sufi yang bernama Ibnu Arabi yang mengatakan bahwasanya alam ini semuanya adalah merupakan wujud Tuhan belaka. Ya, hakikatnya adalah Tuhan. Kama huwa qawlu Ibn Sina wa Nasir Tusi wa atba'uhuma. Ungkapan ini juga adalah ungkapan orang-orang seperti Ibn Sina. Ibn Sina adalah orang yang tercela dalam bab akidah, menyimpang akidahnya. Ya. Demikian juga Nasir Tusi dan para pengikut keduanya. Min al-malahid al-jahidin lima ittafaqat alaihi ar-rusul. Mereka lah orang-orang yang mengingkari apa-apa yang telah disepakati para rasul alaihi wassalatu wassalam wal kutub. Disepakati oleh kitab-kitab suci, ya, wasyahidat bihil uqul wal fitar, dan telah dipersaksikan kebenarannya akal-akal, rasio-rasio yang sehat, dan fitrah-fitrah yang lurus. Naam. Wa qawluhu ta'ala thumma istawa 'alal 'arsy yatadammanu iftalu qawlil mu'attilati wal jahmiyati alladhina yaqulun laisa 'alal 'arsy syai'un siwal 'adam. Wa inna Allaha laysa mustawiyan 'ala arsy. Mustawiyan. Wa inna Allaha laysa mustawiyan. Mustawiyan. wa inna allaha laysa mustawiyan ala arshihi wa la turfa'u ilayhi al-aydi wa la yas'adu ilayhi al-kalimu at-tayyibu wa la rafa'a al-masihu alayhi salatu wassalam ilayhi wa la urija bi rusulihi bi rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilai wala ta'rijul malaikatu warruhu ilai wala yanzilu min indihi jibril alaihi salatu wassalam wala ghayruhu wala yanzilu huwa kullu lailatin illa wala yanzilu huwa kullu lailatin ila samaa'id dunya wala yukhafuhu wala yakhafu ibaduhu minal malaikati wa ghayrihim min fawqihim wala yarahu almu'minuna fid daril akhirati 'iyanan bi absarihim min fawqihim wala tazujul isharatu ilayhi bil asabi'i ila fawqin kama ashara ilayhi an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam fi a'zami majami'ihi fi a'zami majami'ihi fi hujjatil wada'i ilayhi wa ja'ala yarfa'u isba'ahu ila as-sama'i wa yankibuha ila an-nasi wa yaqul Allahumma ashhad. Naam, wa qawluhu ta'ala. Kemudian firman Allah, "Tsumma istawa 'alal 'arsy." Setelah Allah menyebutkan dirinya menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Allah berfirman, "Tsumma istawa 'alal 'arsy." Kemudian dia bersemayam di atas 'arsy-Nya. Kata beliau, "Yatadammanu," ya, ayat ini mencakup ibtalu qaulil mu'attilati wal jahmiyah, menolak, membantah pendapat, ungkapan orang-orang al-mu'attilah yang menafikan sifat bagi Allah, wal jahmiyah, ya, yang menolak pendapat mu'attilah dan pendapat kelompok jahmiyah. Jahmiyah adalah kelompok yang dinisbatkan kepada Jaham bin Sofwan. Jaham bin Sofwan ini mengatakan Allah tak bersifat, tidak ada sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang di langit sana, tidak ada apapun di atas aras dan seterusnya. Namanya adalah Jaham bin Sofwan, dan dia mengambil akidahnya dari orang Yahudi yang hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyihir Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Jaham bin Sofwan ini punya murid yang begitu terkenal namanya Ma'bad al-Juhani, ya. Dan Ma'bad Juhani ini, inilah yang disembelih oleh Abdullah al-Qasri, ya, Al-Abbasi pada hari raya Ja'ad bin Dirham. Nah, yang disembelihnya Ja'ad bin Dirham. Ya, Ja'ad bin Dirham inilah murid daripada Ma'bad al-Juhani yang disembelih Abdullah al-Qasri di hari raya. Berkata Abdullah al-Qasri, "Dhuhru dhuhayakum, sembelihlah hari ini kurban-kurban kalian. Wa inni mudhahhin bi Ja'ad bin Dirham, aku akan sembelih Ja'ad bin Dirham karena dia menolak Allah Subhanahu wa taala berkata-kata kepada Musa." Dia menolak Allah berkata-kata, menolak sifat kalam, karena dia menolak adanya Allah Subhanahu wa taala di atas. Inilah pengikut daripada Jahmiyah, Jaham bin Sofwan. Alladzina yaquluna, mereka ini, mereka mengatakan, "Laisa 'alal 'arsy syai'un." Tak ada apapun di atas arasy, tak ada Tuhan di atas arasy. Apa di atas arasy? Tak ada. Siwal 'adam. Tidak ada apapun di atas aras kecuali tiada. Wa inna allaha laysa mustawiyan ala arsy. Kata mereka, tidak ada Tuhan yang bersemayam di atas aras. Tuhan enggak layak bersemayam, tak layak diberi sifat. Jika bersemayam berarti bertempat, jika bertempat berarti dia seperti makhluk. Ya. Ungkapan-ungkapan semuanya hanyalah kembali kepada logika-logika sempit. Kalau andai kata dia bertempat, bagaimana ceritanya Tuhan ketika belum ada tempat? Di mana Allah Subhanahu wa taala? Ungkapan-ungkapan batil. Ya. Kata mereka, laisa 'ala 'arsyi syai'un, tak ada di atas arsy apapun jua, siwal adam, kecuali ketiadaan. Wa inna Allah laisa mustawin 'ala 'arsyi, tak ada Tuhan yang bersemayam di atas arsy. Di mana Tuhan kalian? Mereka bingung menyipati di mana Tuhannya. Ada yang mengatakan di mana-mana Tuhan, sebagaimana pendapat Al-Malahidah yang menyatakan semua ini Tuhan. Ya, yang dimasyhurkan oleh Ibnu Arabi. Ya. Ada yang mengatakan dia tak disipati di atas, tak disipati di bawah, tak disipati di dalam alam, tak disipati di luar alam. Dan akhirnya intinya tidak ada Tuhan. Ya. Jika ditanyakan kepadanya sifati Allah, dia bilang Tuhan yang tidak di atas, tidak di bawah, tidak dalam alam, tidak di luar alam, tidak jauh, tidak dekat. Subhanallah. Artinya apa? Tak ada. Wala turfa'u ilaihi al-aidi, kata mereka tak layak diangkat tangan ke atas. Subhanallah. Mereka menyelisih dalil mutawatir dari Nabi mengangkat tangan ketika berdoa secara mutawatir. Subhanallah. Ya. Mereka menolak dalil, mereka menolak fitrah manusia. Ingatlah ketika Al-Imam Ibnu Juwayni, Al-Imam Al-Juwayni rahimahullah, Imamul Haramain, ketika menceritakan tentang Allah tak layak dikatakan di atas dan seterusnya, berkatalah ketika itu seorang dari negeri yang jauh, dan dia adalah orang Badui. Ya, dia katakan, wahai Imam, engkau mengatakan Tuhan tak di atas, tapi coba ajarkan aku bagaimana menolak fitrahku ini. Andai kata aku merasa butuh kepada Allah, aku berdoa kepadanya, aku mengangkat kedua tanganku ini, bagaimana menolak ini? Ya, sementara Imam Juwayni juga mengangkat tangannya ketika berdoa. Ketika itu dia pun turun dari kursinya dan dia berkata, Hayyaronil Hamadani, sungguh dia membuatku bingung. Dan itu yang dikatakan para ulama sebab kenapa akhirnya Imam Juwayni kembali kepada akidah Ahlussunnah sebelum wafatnya. Kata mereka, tak layak diangkat tangan ke atas berdoa. Wala yas'adu ilahil kalimut tayyib, tak ada yang namanya naik kepada Allah kalimat-kalimat yang baik. Ya, sementara Allah sendiri yang mengatakan ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalu salih yarfa'uhu, kepada Allah lah naik semua kalimat-kalimat yang baik dan segala amal-amal salih diangkat Allah kepadanya. Allah yang mengatakan demikian, dikatakan tak ada Allah di atas, tak ada amalan naik ke atas. Dia bantah Quranul Karim. Subhanallah. Ya. Dia bantah sejumlah daripada hadis-hadis Nabi yang mengatakan setiap minggu para hadis, pada hari Kamis diangkat amal manusia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tolak banyak hadis, dia tolak banyak ayat dengan logikanya yang sempit. Dianggapnya ini semua mustahil Allah di atas. Kata dia, "Wala rufi al-Masih alaihi salatu wasalam ilai." Tak ada yang namanya al-Masih diangkat ke langit, tak ada. Tak ada Tuhan di langit. Kemana mau diangkat Isa al-Masih? Subhanallah. Dia dustakan ayat barrafa'ahu Allah ilaihi, tetapi Allah mengangkat Isa kepadanya. Kemana diangkat Isa? Kepada Allah Subhanahu wa taala di langit. Kata dia tak ada Isa diangkat ke langit. Subhanallah. Apa kata mereka? Wala 'urija bi rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak pernah ada peristiwa mi'raj Nabi diangkat ke atas mengambil perintah salat, tak ada. Kenapa? Tak ada Tuhan di langit, tak ada Tuhan di atas. Jadi tak ada Nabi berjumpa Allah, tak ada. Yang kupan siapa ini? Mereka. Al-Mu'attilah dan Jahmiyah. Wala ta'arujul malaikatu warruhu ilaih, tidak ada yang namanya malaikat-malaikat naik kepada Allah, tak ada. Dia bantah sejumlah ayat. Ta'arujul malaikatu warruhu ilaih fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Naik kepada Allah malaikat-malaikat dan Jibril dalam hitungan 50 ribu tahun jika menghitungnya. Dalam surah Al-Ma'arij. Kata dia, kata, yani kaum Mu'attilah dan Jahmiyah, wala yanzilu min indih Jibril alaihi salam, tak ada yang namanya Jibril turun dari Allah SWT. Kenapa? Karena Allah enggak ada di atas. Subhanallah. Wala ghairu, tak pula yang lain-lainnya dari malaikat-malaikat, wala yanzilu huwa kulla laylatin ila sama, tak pula dia Allah turun ke langit dunia tiap malam, tak ada. Karena tak ada yang di atas, bagaimana turun? Wala yakhafuhu ibaduhu minal malaikah wa ghairuhum, mereka mengatakan tak ada malaikat-malaikat takut kepada Allah di atas mereka, tidak pula hamba-hambanya. Mereka tentang firman Allah SWT yang berbunyi, tentang malaikat-malaikat Allah, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka. Ini malaikat-malaikat, kata mereka tak ada yang takut kepada Allah di atas. Berapa banyak ayat yang dia ingkari. Ya. Wa ghayruhum min fawqihim wa la yarahul mu'minuna fid daril akhir, kata mereka tak akan ada orang mukmin melihat Allah di hari kiamat. Tak ada. Andai kata kita melihat Allah berarti Allah pada satu tempat, berarti Allah sama dengan makhluk, tak ada melihat Allah hari kiamat. Subhanallah. Maka mereka sangat layak tidak melihat Allah hari kiamat karena mereka mendustakan ayat. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika menjelaskan tafsir ayat tentang orang-orang kafir, kalla innahum an rabbihim yauma idzin lamahjubun. Ingatlah, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka kelak orang-orang kafir pada hari kiamat akan dihijab untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, kata Syafi'i rahimahullah. Ini menunjukkan tatkala Allah menghijab orang-orang kafir, maka Allah akan menyingkap dirinya, wajahnya untuk dilihat oleh orang-orang mukmin. Subhanallah. Kata Allah, wujuhun yawma idzin nadhirah, wajah itu terang benderang, ila rabbiha, melihat kepada Tuhannya, ila rabbiha nadhirah. Ya, kata-kata nadhara ila, maka maknanya melihat dengan mata. Ya. Mereka mendustakan banyak hadis. Nabi yang mengatakan innakum satarawna rabbakum, kalian akan melihat Tuhan kalian. Subhanallah. Iyanan dengan mata kepala kalian. Kata mereka, kalau Tuhan dilihat berarti dia pada satu sisi. Karena enggak mungkin dilihat kecuali pada satu sisi. Kalau dia pada satu sisi berarti dia ada pada tempat. Kalau andai kata dia ada pada tempat berarti dia makhluk. Akhirnya apa? Tak ada Tuhan. Subhanallah. Bahaya wallahi. Bahaya ketika logika menundukkan dalil. Seharusnya dia tunduk kepada dalil. Ini enggak. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wala tajuzu al-isyaratu ilaihi bil asabi ila fawq, kata mereka tak boleh nunjuk ke atas seperti ini, tak boleh. Bahkan sebagian mengkafirkan orang yang menunjuk gini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah tak layak ditunjuk ke atas. Kalau ditunjuk ke atas seperti engkau menyatakan Allah bertempat. Andai kata engkau menyatakan Allah bertempat, engkau menyatakan Allah makhluk. Andai kata engkau menyatakan Allah makhluk, engkau kafir ujungnya. Tak boleh seperti ini, kata mereka. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Ya, kama asyara ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi menunjuk di mana? Fi a'zami majami'ihi, pada perkumpulan yang paling besar, Haji Wada. Fi hajjatil wada. Wa ja'ala yarfa' isba'ahu ila sama', setelah Nabi menyampaikan pesan-pesannya kepada umatnya, dia angkat tangannya ke langit. Wa yunakibuha ila an-nas, dia ulangi seperti ini. Dia katakan Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah, saksikan. Ya Allah, saksikan. Subhanallah. Nabi yang mengangkat tangannya, dia katakan tak ada Tuhan di atas. Subhanallah. Ini yang akan kita bahas ikhwatul kiram rahimakumullah. Naam, iqra. Qala Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, wa hadha kitabullahi min awwalihi ila akhirihi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ammatu kalami sahabati wa tabi'ina wa kalamu sa'iril a'immah mamlu'un bima huwa nafs Allah wa ta'ala wa annahu fawqal arshi fawqas samawati mustawin ala. Qala Syekhul Islam, betulkan mikrofonnya. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam rahimahullah Ibnu Taimiyah Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdul Salam Al-Harrani. Wa hadha kitabullah, inilah namanya kitab Allah, Quran, min awalihi ila akhirih, dari awal sampai akhir. Wa sunnatu rasulihi, dan inilah sunnah rasulnya. Wa'amatu kalamin sahabati wa tabi'in, dan inilah kebanyakan perkataan para sahabat dan para tabi'in. Wa kalamu sa'iril a'imma, dan ini pula perkataan seluruh para ulama-ulama. Mamlu'un bima huwa nassun au zahir, penuh baik secara eksplisit terang-terangan dalam bentuk nas yang tertuang ataupun zahir yang mengarah kepadanya. Fi annallaha subhanahu wa ta'ala fauqa kulli syai'in. Bahwasanya Allah di atas segala sesuatu. Wa annahu fauqal 'arsy, dia di atas 'arsy-Nya. Fauqa samawat, di atas seluruh langit. Mustawin 'ala 'arsyih, bersemayam di atas 'arsy-Nya. Kemudian mulailah Ibnu Qayyim menyebutkan dalil-dalilnya. Iqra. Mithlu qawlihi ta'ala ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'uhu. Hasbuk. Mithlu qawlihi ta'ala, contohnya firman Allah dalam surat Fatir pada ayat 10. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah jualah naik semua perkataan yang baik-baik. Zikir kita naik ke atas, tasbih, tahlil, bacaan Quran kita naik ke atas, amar ma'ruf nahi munkar naik ke atas, nasihat naik ke atas. Wal amalu salihu yarfa'uhu, dan amal-amal salih dia yang angkat kepadanya. Ke atas kemana? Apakah hilang? Kemana ke atas? Kepada Allah, dihadapkan kepada Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Untuk apa dibawa ke atas kalau bukan di sana Allah Jalla wa'ala? Diperlihatkan kepada siapa? Naam. Wa qawlu ta'ala idh qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Wa qawluhu ta'ala, lihat juga firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 55. Idh qala Allah, tatkala, ingatlah tatkala Allah berkata, ya Isa, wahai Isa, inni mutawaffika, aku akan menidurkanmu, wa rafi'uka ilayya, dan akan mengangkatmu kepadaku. Mengangkatmu kepadaku, kepada Allah Jalla wa'ala, di bawah Isa bin Maryam. Subhanallah. Naam. Wa qawluhu ta'ala bar rafa'ahu Allahu ilaihi. Ya, demikian juga firman Allah dalam surah An-Nisa pada ayat 158, ketika mendustakan orang-orang Yahudi yang mengklaim mereka membunuh Isa bin Maryam, kata Allah, bar rafa'ahu Allahu ilaihi, tapi tidak mereka bunuh. Hakikatnya Allah mengangkatnya kepadanya, mengangkat Isa kepadanya. Mengangkat kepadanya berarti Allah di atas. Naam. Wa qawluhu ta'ala fil ma'arij ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi. Wa qawluhu ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Ma'arij yang artinya adalah tingkatan atau jenjang. Dzil ma'arij, dia memiliki al-ma'arij, tempat yang berjenjang di atas sana. Ya, memiliki tempat yang berjenjang, langit berjenjang ke atas. Di atasnya ada kursi, di atasnya ada arasy Allah Subhanahu wa taala. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi. Senantiasa naik kepada Allah malaikat-malaikat dan malaikat Jibril yang disebut dengan bahasa Arabnya ar-ruh. Kepada Allah tabaraka taala naik malaikat-malaikat. Dalam hitungan manusia jika dihitung 50 ribu tahun, kata Allah. Subhanallah, menunjukkan betapa jauhnya ya perjalanan Jibril dan para malaikat-malaikat kepada Allah. Betapa cepatnya mereka. Kalaulah dihitung dengan hitungan bumi, makhluk di bumi, malaikat-malaikat sampai kepada Allah dalam hitungan berapa? 50 ribu tahun. Tiap hari turun kepada kita malaikat dan naik. Kata Nabi, ta'aqabu fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar, berganti-gantian turun kepada kalian, menjaga kalian malaikat-malaikat pada waktu pagi dan pada waktu sore dan pada waktu pagi hari, dan seluruhnya kumpul ketika salat fajar dan salat isya, salat asar. Ketika asar naiklah malaikat-malaikat malam, naiklah malaikat-malaikat siang kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantian menjagalah malaikat-malaikat malam. Ketika salat fajar, mereka kumpul kembali di bumi ini. Kemudian naiklah malaikat-malaikat malam. Begitulah setiap hari. Dalam hitungan manusia 50 ribu tahun. Subhanallah. Kamil. Wa qawluhu ta'ala yudabbirul amra minas sama'i ilal ard thumma ya'ruju ilaih. Dalam surat Sajdah, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi. Allah mengatur seluruh urusan dari langit ke bumi. Thumma ya'ruju ilaihi, kemudian naiklah kepada Allah Subhanahu wa taala malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, fi yaumin kana miqdaru alf sanah, dalam hitungan 1000 tahun. Dalam surat As-Sajdah. Naam. Wa qawluhu ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim. Wa qawluhu ta'ala, Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 50, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka itu para malaikat-malaikat takut kepada Allah Tuhan mereka yang di atas mereka. Orang-orang Jahmiyah mengatakan tak ada Tuhan di atas. Jangan disifati di atas. Yang mengatakan Tuhan di atas berarti dia mujassim. Berarti dia menyamakan Allah sama dengan makhluk. Berarti dia kafir. Allahu Akbar. Subhanallah. Maka mereka mengatakan zahir Quran kufur. Itulah dia. Dan itu perkataan, wallahi, itulah perkataan Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah sebelum kembali kepada akidah Ahlussunnah Jamaah. Dia katakan yang memahami Quran secara zahirnya akan terjerumus kepada kekufuran. Perkataan yang sangat dahsyat. Subhanallah. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Akhirnya dia lihat, dia buat bait-bait syairnya penyesalan yang berkepanjangan telah terjebak mempelajari ilmu kalam sehingga tak tahu ke mana arah, sehingga dia bersedih dan dia mengucapkan aduhai kalaulah aku mati sebagaimana akidah al-ajais, akidah orang-orang tua di negeri ini yang mereka tidak mempelajari ilmu kalam. Subhanallah. Ya. Andai kata mereka Quran dipahami secara zahirnya, kafir kalian. Allahu Akbar. Berarti Quran ini menyesatkan menurut mereka. Subhanallah. Naam. Wa qawluhu ta'ala huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Wa qawluhu ta'ala, juga firman Allah tabaraka ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 29, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, dialah yang telah menciptakan untuk kalian semua yang terdapat di bumi ini. Thumma istawa ila as-sama', kemudian dia ke atas. Fasawwahunna sab'a samawat, kemudian dia bermaksud menciptakan langit dan dia sempurnakanlah 7 lapis langit. Naam. Wa qawlu ta'ala inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardh khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arshi yughshil laylan nahara yatlubuhu hasithan wash shamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Wa qawluhu ta'ala, juga firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 54, inna rabbakumullah, sesungguhnya Tuhan kalian dialah Allah, alladhi khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, fi 6 ayyam, dalam 6 masa. Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian dia bersemayam di atas arasnya. Yughshil lailan nahara, dia menutupi siang dengan malam. Yatlubuhu hathitha, yang mana keduanya beriringan berkejar satu sama lain. Siang mengejar malam, malam mengejar siang. Wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrihi, dan semua yang namanya matahari, bulan, bintang-bintang, semuanya tunduk mengikuti perintahnya, berjalan pada edarnya menurut perintah Allah. Ala lahul khalq wal amru, ketahuilah miliknya lah segala macam ciptaan dan segala macam perintah. Tabarakallahu rabbul alamin, dialah Tuhan yang maha berkah pencipta alam semesta. Wa qawlu ta'ala inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardh خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى، اللَّهُ juga berfirman dalam surat Yunus pada ayat ketiga، Sesungguhnya Tuhan kalian dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa kemudian bersemayam di atas arasy-Nya. Dialah yang mengatur semua urusan dan tidak ada yang mampu memberi syafaat kecuali dengan izin-Nya semata. Demikianlah Tuhan kalian, Allah. Maka sembahlah Dia. Tidakkah kalian mengingat? Fadzakara tauhidaini fi hadzal ayat. Dalam ayat ini Allah menyebutkan dua tauhid tersebut, tauhid al-ilmi al-khabari dan tauhid al-iradi. Teruskan. Wa qawluhu ta'ala tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'ala al-'arsyi istawa. Wa qawluhu ta'ala, Allah juga berfirman. Ini semua ayat yang tadi kita sebutkan menjelaskan Allah di atas arasy-Nya. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Sesungguhnya kitab ini turun dari yang menciptakan langit dan bumi. Ya, menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Dialah Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Alal arsyistawa, bersemayam di atas arasy-Nya, dalam surah Thaha pada ayat 4 dan 5. Wa qawlu ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdih wa kafa bihi dhunubi wa kafa bihi bidhunubi 'ibadihi khabira alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsyir rahmanu fas'al bihi khabira. Wa qawlu ta'ala, juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut, bertawakallah engkau, serahkan urusanmu, pasrahkan urusanmu kepada Dia, Tuhan yang hidup yang tak pernah mati. Wa sabbih bihamdih, bertasbihlah engkau, pujilah Dia. Wa kafa bihi bidzunubi ibadi khabira, cukuplah Dia semata yang Maha mengetahui dengan dosa-dosa hamba-Nya. Alladzi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyam, Dia yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian bersemayam di atas arsy-Nya. Ar-Rahman, Dialah Tuhan yang Maha Pengmurah. Fas'al bihi khabira, maka mintalah kepada-Nya, Dia akan mengetahui apa yang kau minta. Cukup sampai di sini, ikhwatul kiram rahimakumullah. Ya. Ini sudah berapa ayat? Sudah banyak disebutkan ayat tentang Allah bersemayam. Ya. Nanti Dia akan sebutkan lagi ayat-ayat setelah ayat, nanti hadis dan seterusnya. Insyaallah taala semoga Allah berikan kita kemudahan untuk melanjutkan pembahasan ini. Ya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.